Apakah diperbolehkan bagi seorang tidur pada pagi hari di bulan Ramadan? Apakah tidak mematikan hati? Tidur pagi hari mematikan hati, wah repot ini. Nah, semalaman. Nah, tidak ada hadis yang melarang. Tidak ada hadis yang melarang seorang tidur di pagi hari dengan tujuan agar dia diberikan kekuatan untuk beribadah pada saat-saat yang berikutnya. Insyaallah ta'ala bahkan itu bisa bernilai ibadah. Dan subhanallah kebiasaan orang Arab, apalagi khususnya Ramadan itu malam hari dihidupkan mereka. Khususnya 10 malam terakhir itu dihidupkan. Semalam suntuk. Nanti setelah selesai sholat subuh. Sudah. Itu suasana kota itu hening. Kalau ada musuh yang menyerang di pagi hari itu. Seorang dalam keadaan terlelap. Berapa umur seorang dikatakan bisa ikut beriktikaf? Tidak ada umur tertentu kalau seorang itu. Dan tidak ada persyaratan harus balik. Kalau seorang itu mumayyiz, murahiq, mendekati masa dan dia memahami, maka tidak mengapa, insyaallah boleh. Hanya saja seorang itu perlu kedewasaan. Kadang-kadang kita melarang anak-anak masuk ke tempat-tempat i'tikaf karena tashwish, mengganggu yang lain. Tapi kalau misalnya ada seorang anak, dia betul menjaga, apalagi kalau bersama orang tuanya bareng i'tikaf, tidak jadi masalah. Namun kalau seorang memanfaatkan tempat i'tikaf itu sebagai markas bermain, maka tidak sepantasnya. Bila orang i'tikaf masuk kemah mereka sebelum subuh, apakah ini menyelisih sunnah? Boleh, kalau tentang boleh, tapi yang afdal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memasuki 21 Ramadan, beliau sudah di masjid dan tidak masuk ke dalam tempat i'tikafnya kecuali setelah sholat subuh.